بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan atau kesabaran di dalam menapaki jalan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan akan banyaknya ujian dan cobaan yang akan diberikan dan diturunkan kepada mereka-mereka yang meniti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan ujian itu merupakan sunnatullah, ketentuan dan kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membarengi dan menyertai perjalanan mereka-mereka di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin seseorang tidak akan pernah berkesimpulan di dalam hidup kalau dia adalah orang yang terbaik taruhlah, lalu tidak diuji dan dicoba. Bahkan yang ada adalah di saat seseorang bertambah iman, bertambah keistiqomahan, bertambah kesabaran, bertambah tawakalnya kepada Allah, bertambah amaliyah-amaliyahnya di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan beriringan dengan bertambahnya pula ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadith Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan asyaddun nasi bala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi sebagai pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla dari terbaik orang. Maka ujiannya adalah sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan kalau kita mencoba untuk mengkaji sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan dan menjumpai ternyata ujian-ujian hidup itu lebih besar dan lebih banyak. Barakallahu fikum, yang menimpa dan menerpa perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, siapapun yang terus istiqamah, bersabar, penuh tawakal kepada Allah Azza wa Jal dalam menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka sunnatullah, ujian itu akan menyertai dia. Satu hal yang mungkin harus saya sampaikan melalui majlis yang mulia ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan, telah barakallahu fikum memperlihatkan di hadapan kita bahwa di belakang ujian dan cobaan itu sesungguhnya hikmah-hikmah besar yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, hikmah-hikmah besar yang disiapkan di belakang ujian dan cobaan itu ternyata tidak bisa diperoleh dan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang telah mendapatkan taufik dan hidayah untuk meniti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang akan terbanyak meraup hikmah-hikmah di belakang ujian dan cobaan. Dia menapaki jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus barakallahu fikum. Maka yang harus dijaga, yang harus dipertahankan di dalam hidup adalah mempertahankan taufik hidayah itu, agar jangan sampai terlepas dari diri kita sendiri barakallahu fikum. Ini yang mahal, karena dengan adanya taufik hidayah untuk mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang merasakan akan adanya perbaikan pada lahiriah dia sebagaimana adanya telah perbaikan pada batiniah dia. Rahimani wa rahimakumullah, dibanding dengan sebelum Allah perkenalkan dia ke dalam manhaj ini, sangat-sangat berbeda barakallahu fikum. Maka ini yang harus dijaga, yang harus dilindungi barakallahu fikum, dan kita harus memberikan pengorbanan yang besar, jangan sampai copot dan lepas dari diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk dari upaya yang kita lakukan untuk menjaga dan melindungi taufik ini, yaitu belajar ilmu agama dan mencari keberkahan ilmu itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari keberkahan barakallahu fikum ilmu tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga harus kita menjauhkan barakallahu fikum diri dari anggapan orang pintar, orang mudah, orang menghafal, orang ini, orang itu, harus dijauhkan barakallahu fikum. Karena ilmu itu harus ada berkahnya untuk kemudian akan berguna dan bermanfaat pada diri kita sendiri. Betapa banyak orang-orang yang punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, namun barakallahu fikum tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Maka yang harus kita jaga adalah taufik ini. Taufik untuk mengikuti atau taufik untuk mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah barakallahu fikum merasakan pembenahan pada amalan lahiriah dan batiniah kita melalui taufik ini. Ketika kita menyelami bimbingan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ternyata nilai-nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam amal-amal saleh dan nilai-nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di belakang ujian dan cobaan hidup, nilai-nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan manahi, larangan-larangan Allah seseorang terjatuh padanya, di saat seseorang benar-benar telah meluruskan amaliyah lahiriah dan batiniahnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Larangan ditinggalkan akan punya nilai tinggi di saat meninggalkan larangan itu, apabila karena iman seseorang kepada Allah didasari atas akidah yang kokoh, didasari atas manhaj yang lurus, maka meninggalkan larangan itu semata-mata untuk menjunjung perintah Allah dan yang melarang yaitu Allah, tentu ini akan bisa menambah nilai kita meninggalkan larangan. Sebagaimana akan menambah nilai besar dalam melaksanakan perintah di saat perintah yang dikerjakan itu dibangun di atas keyakinan yang benar, manhaj yang lurus, tawakal, takut, semuanya itu merupakan pembenahan dari taufik dan hidayah mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, demikian juga kaitannya di hadapan dosa. Seseorang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka taubatnya akan punya nilai plus sebagai sebuah kebaikan dan kekuatan yang akan mengalahkan kejelekan itu. Tentunya jikalau benar-benar taubat itu khalisatan, murni, kuat, bersih, didasari oleh keimanan, maka barakallahu fikum, semuanya akan menguntungkan di dalam hidup. Di saat kita benar-benar menjaga taufik Allah Azza wa Jalla untuk kita berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita keistiqomahan untuk mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita sampai kita bertemu dengannya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Kemudian beliau menjelaskan faslun, wa amma alamatu ta'zimil manahi. Fasal, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Adapun tanda-tanda pengagungan terhadap manahi, larangan-larangan. Pengagungan, tanda-tanda seseorang mengagungkan larangan-larangan. Sebagaimana yang telah lewat, ubudiyah yang dilakukan oleh seseorang sebagai jawaban atas semua problematika hidup, ibadah yang dikerjakan seseorang untuk menjadi benteng dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk perusak iblis dan bala tentaranya, ternyata itulah dia ubudiyah seseorang kepada Allah. Ingat, kita diberikan pemahaman oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa ubudiyah seseorang itu tidak akan pernah sempurna atau terwujud dengan semestinya kecuali bistiqamatil qalb, kecuali dengan istiqomahnya hati. Sudah disebutkan juga oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwa istiqamatul qalb bisyai'ain, dengan dua perkara. Keistiqomahan hati itu dengan dua perkara. Pertama, apa? Kif? Mengedepankan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari cinta kepada selainnya. Kedua, ta'zim al-amr wal-nahi, mengagungkan perintah Allah azza wa jal dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Sekarang barakallahu fikum, fasal disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun tanda-tanda pengagungan terhadap manahi, larangan-larangan itu, bagaimana gambarannya? Coba dengarkan baik-baik. Kata beliau, fal hirsu 'ala at-taba'udi min madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Tanda-tanda pengagungan manahi larangan itu adalah dengan bersemangat untuk menjauhi tempat-tempatnya, madhanniha. Menjauhi barakallahu fikum tempat-tempat larangan tersebut. Satu, dua, wa asbabiha. Dan menjauh, bersemangat di dalam menjauhi sebab-sebab-sebabnya. Ketiga, wa ma yad'u ilaiha. Bersemangat untuk menjauhi apa saja yang mengundang kepada larangan-larangan tersebut. Apa saja yang mengundang kepadanya, maka harus barakallahu fikum dijauhi. Ini gambaran tentang pengagungan terhadap larangan-larangan. Semangat menjauh dari tempat terlarang tersebut. Menjauh dari sebab-sebab larangan itu. Ketiga, menjauh dari segala yang mengajak, yang memanggil, yang mengundang kepada larangan-larangan tersebut. Ya. Keberikutnya, wa mujanabatu kulli wasilatin tuqarribu minha. Dan berupaya menjauh dari segala jembatan, jalan yang mendekatkan kepada larangan-larangan tersebut. Wa mujanabatu kulli wasilatin tuqarribu minha. Menjauh dari segala, ya, wasilah, perantara, jalan, jembatan yang akan mendekatkan kepada larangan tersebut. Kaman yahrubu minal amakin allati fiha suwar allati taqa'u biha alfitnatu khasyatal iftitani biha. Sebagaimana seseorang lari dari tempat-tempat yang padanya itu suar, gambar-gambar yang pada gambar-gambar itu terjadi fitnah, ya, terjadi pada dirinya fitnah, dia menjauh, lari karena khasyatal iftitani biha, takut untuk terfitnah dengannya. Ya, Kalau kita sekarang ini delok-delok, matanya delok-delok, nyari-nyari, wis. Kalau sudah misalkan buka Facebook apa, wah nyari seng ayu-ayu. Tahu ayu-ayu ya Mustaqim? Tidak tahu. Alhamdulillah. Mustaqim tidak tahu nyari yang ayu-ayu. Ya, masya Allah. Barakallahu nas'alullah salamatal afiyah. Rahmanam. Barakallahu fiik. Seperti orang lari. Kalau kita yang tidak mendekat. Bukan lari. Ya. Bukan malah lari. Barakallahu fiikum. Ya, kalau enggak langsung natap muka, ya matanya lirik-lirik site. Ya. Rahimani wa rahimakum, artinya bahwa sungguh betapa lemah iman kita sekarang ini. Sangat-sangat lemah. Barakallahu fikum, yang harus kita terus melakukan pembaharuan. Perbaikan tajdid terhadapnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Wa ayyada'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba'sun. Termasuk dari upaya mengagungkan larangan, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa sifatnya. Hukumnya wis ora apa-apa. Ndak apa-apa. Ya ndak ada. Tapi dia tinggalkan, kenapa? Takut untuk terjadi pada sesuatu yang ada apa-apanya. Ya. Wa ayyu janibal fudula minal mubahat khasyatal wuqu'i fil makruh. Dan menjauh dari sifat fudul. Ya. Fudul kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia itu apa ya, delok-delok. Wis, apa ya Ustaz Abar? Ya. Fudul-fudul, ya berlebihan. Dia enggak punya kepentingan. Kalau Ustaz Usama, apa beliau terjemahkan fudul itu? Subhanallah. Naam. Jadi fudul, dia tidak butuh padanya, kepingin tahu aja. Ya. Sesuatu yang fudul minal mubahat, dia tidak apa membutuhkannya, tapi ya wis, ngelihat temannya beli, dia beli. Ngelihat itu, dia kepingin terus. Jadi wa ayyu janibal fudul minal mubahat, dari perkara-perkara yang boleh sifatnya. Boleh-boleh saja. Tapi dia tidak berlebih-lebihan menimbun. Ya, membeli. Atau yang semisalnya. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena takut untuk terjatuh dalam sesuatu yang makruh. Makruh. Barakallahu fikum. Berikutnya. Wa mujanabatu, termasuk dari pengagungan terhadap larangan-larangan. Wa mujanabatu man yujahir birtikabiha, menjauh dari orang yang terang-terangan mengerjakan larangan itu. Ya, jadi kita tahu dia melaksanakan larangan, nah, wis, jangan, harus menjauh darinya. Barakallahu fikum. Wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha, dan menjauh dari orang yang menganggap baik larangan itu dan mengajak kepada larangan tersebut. Wa yatahawanu biha, dan dia meremehkan larangan itu, menjauh dari orang yang seperti ini. Ya. Wa la yubali ma raqiba minha, dia tidak peduli apa yang dia kerjakan dari manahi larangan tersebut. Jadi, barakallahu fikum, termasuk dari pengagungan kita terhadap larangan-larangan, yaitu menjauh dari orang yang terang-terangan melakukan pelanggaran tersebut, dan dia menganggap baik pelanggaran tersebut, larangan tersebut, dan dia mengajak kepadanya menjauh darinya. Wa yatahawanu biha, dan dia mengentengkan dan meremehkan persoalan larangan tersebut, dan dia tidak peduli apa yang dia kerjakan dari larangan itu. Allahu Akbar. Kata beliau, fa inna mukhalatata mithli hadza da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabihi. Karena bergaul dengan seperti ini, orang yang seperti ini akan mengundang, ya, akan mengundang marahnya Allah, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Sesungguhnya mukhalatah, yaitu bercampur bersama orang-orang yang terang-terangan melakukan keharaman, menganggap baik yang larangan tersebut, dan dia mengajak kepadanya, meremehkan dan mengentengkan larangan itu, dan dia tidak peduli apa yang dikerjakan dan dilakukan dari larangan itu, maka bercampur bergaul dengan orang seperti ini akan mengundang marahnya Allah wa azza wa jal, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatihi. Kata beliau, dan tidak ada yang bergaul bersama orang yang seperti itu kecuali orang yang memang sudah jatuh, berguguran dari dalam hatinya bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hancur dari dalam hatinya bentuk pengagungan terhadap keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamatul afiyah. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, ni'matun minallahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah masih menjaga kita untuk berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, yang senang di dalam dosa dan kemaksiatan, yang senang dalam pelanggaran. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih menjaga kita. Semoga ini merupakan bentuk pengagungan kita terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk pengagungan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena tidak ada yang bercampur, tidak ada yang berteman, tidak ada yang duduk, tidak ada yang bergaul bersama orang yang seperti ini kecuali orang yang telah gugur, yang telah rontok dari hatinya pengagungan kepada Allah Azza wa Jal dan pengagungan terhadap keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, wa min alamati ta'zimin nahi, dan termasuk dari tanda-tanda pengagungan terhadap larangan, ayyaghdaba lillahi azza wa jal, dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan tuhikat maharimuhu, di saat keharaman-keharaman Allah itu dilanggar dan dilabrak, maka dia marah. Barakallahu fikum. Ayyaghdaba lillahi azza wa jal, dia marah karena Allah azza wa jal. di saat dilanggar maharimuhu, keharaman-keharamannya, barakallahu fikum. Berikutnya, wa ayyajida fi qalbihi hazanan wa kasratan idza usiya Allah taala fi ardhih. Dia menjumpai hatinya itu sedih, bimbang, ya sedih, barakallahu fikum, pecah, ai rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya gambaran dari kesedihan yang sangat belas kasihan. Wa ayyajida fi qalbihi, dia menjumpai dan menemukan di dalam hatinya kesedihan, kekhawatiran di saat Allah Azza wa Jalla dimaksiati di buminya, di dunianya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, kalau kita membaca informasi-informasi kejahatan luar biasa, ngeri, ya. Kita tidak berbicara tentang kesyirikan, berbicara tentang sudah kita fahami bagaimana kesyirikan itu mulai dari akar kehidupan. Anak-anak balita sudah dididik oleh kedua orang tuanya. Semoga Allah jaga muslimin, saudara kita, barakallahu muslimat, ya, dari perbuatan-perbuatan yang akan menjurus kepada kesyirikan. Ya. Contohnya, yaitu ketika anak dibawa ke dukun, ketika anak dibawa ke kuburan, barakallahu fikum, untuk mencari ini, mencari itu, dan yang semisalnya, digantungkan pada anak itu, dikalongkan benang untuk menolak bala. Subhanallah. Perbuatan kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi persoalan ma'asi selain asyirik billahi azza wa jalla sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan, barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, kita telah menyadari bahwa wabah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbentuk virus ini adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala, kecil makhluknya, junud, jundun min junudillahi ta'ala. Ternyata manusia yang angkuh dan sombong tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan makhluk yang sangat-sangat kecil itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Dan turunnya bala yang seperti ini sungguh amat sangat terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Oleh karena itu, salah satu jalan yang terbesar untuk kemudian terangkatnya wabah itu adalah kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bertaubat kepada Allah jalla jalaluhu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sedikit sekali yang menyentuh lini ini, bahwa ternyata wabah-wabah itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat terkait dengan dosa yang dilakukan oleh makhluk yang namanya manusia. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, tentu orang yang benar-benar ada pengagungan di dalam hatinya terhadap larangan Allah akan bersedih apabila dimaksiati Allah di muka bumi ini, rahimani wa rahimakumullah. Walam yattali biqamati hududihi wa awamirih walam yastati huwa ayyughayyira dzalik, dan dia tidak punya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum dan perintah-perintah, dan dia tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap itu. Maka tidak ada barakallahu fikum. Seseorang yang benar-benar tampil melakukan perbaikan, ingkarul mungkar dari akarnya, kecuali orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk meniti jejak para nabi dan rasul barakallahu fikum di dalam berdakwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka intisari kejahatan yang kita lihat di muka bumi ini adalah di saat hancurnya akidah dan tauhid. Seseorang kalau akidahnya benar akan merasa kalau dirinya itu melakukan kesalahan. Dia merasa ternodai hidupnya barakallahu fikum, sehingga dia cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau dasar akidah itu adalah tidak benar dan tidak tepat, sehingga yang ditakuti wis masuk penjara, yang ditakuti polisi, yang ditakuti orang-orang melirik dia, sehingga melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, melakukan dosa di tempat-tempat yang sunyi dan sepi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Tapi jikalau seseorang punya ta'zim, punya akidah yang benar, insyaallah barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia peluang dan kesempatan untuk kembali di saat terjatuh di dalam noda-noda dosa. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita barakallahu fikum untuk kemudian bisa berbenah terhadap diri kita sendiri, membenahi keluarga kita, kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, membenahi barakallahu fikum istri dan anak-anak kita, membenahi cucu-cucu kita dan seterusnya. Semoga upaya-upaya pembenahan yang kita lakukan melalui dakwah ini menjadi sebuah amal besar di dalam hidup kita barakallahu fikum, yang nantinya kita bisa memetik hasilnya di saat kita sudah tidak bisa lagi melakukan apapun kecuali menunggu apa yang telah kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.